yang dia rukuk dan sujudnya dengan isyarat kepalanya. Isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat rukuk. Maka demikian juga ketika dia membaca Al-Quran yang padanya ada ayat sajadah, maka ketika dia membacanya di atas kendaraan ketika safar, ya, maka boleh dia sujud tilawah dengan cara isyarat, yaitu mengisyaratkan dengan kepalanya. Seperti halnya isyarat kepala ketika sujud, ya, di dalam sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Hadza madhhabuna. Inilah madhhabnya kami. Madhhab apa Imam Nawawi? Syafi'i. Wa madhhabu Malik, dan ini juga madhhabnya Imam Malik. Wa Abi Hanifah, dan juga ini madhhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Wa Abi Yusuf, wa Muhammad, dan juga Muhammad, wa Ahmad, wa Zufar, wa Dawud, wa ghairihim. Bahwasannya apabila seseorang membaca ayat sajadah di atas kendaraannya ketika safar, maka boleh sujud tilawah dengan isyarat kepala. Kemudian kata beliau, wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah, dan berkata sebagian murid-murid Al-Imam Abu Hanifah, la yasjud, tidak boleh sujud tilawah dengan cara isyarat kepala. Ini pendapat sebagian murid-murid Abu Hanifah. Wassawabu madhabul jamahir, namun yang benar adalah madhabnya jumhur, mayoritas ulama tadi. Madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, ya, dan yang lainnya. Jumhur mayoritas para ulama, na'am, membolehkan sujud dengan isyarat, ya, ketika sujud tilawah ketika membaca Al-Quran, na'am, di atas kendaraannya ketika safar. Kemudian kata beliau, wa ammar raqibu fil hadar fala yajuzu an yasjuda bil ima. Adapun orang yang naik kendaraan ketika mukim, bukan ketika safar, ya, fala yajuzu an yasjuda bil ima, maka tidak boleh sujud tilawah dengan cara isyarat kepala. Ya, misalkan dia dari rumah ke pasar, ya, naik mobil, ya, perjalanan dari rumah ke pasar dia apa? Baca Al-Quran dan dia membaca ayat sajadah. Bolehkah dia sujud tilawah dengan isyarat kepala karena dia membaca ayat sajadah di atas kendaraannya? La yajuz, tidak boleh. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mukim. Orang yang mukim enggak boleh naam sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan itu ketika safar. Adapun ketika mukim tidak boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, kalau mau sholat sunnah ya turun, nah, tidak di atas kendaraan. Maka demikian pula sujud tilawahnya. Kalau dia membaca Al-Quran, ya, di atas kendaraannya ketika mukim sampai pada ayat sajadah, ya, tidak boleh dia sujud dengan isyarat kepala. Karena dia sedang mukim, ya. Wallahu a'lam. Selesai dari pasal yang ke-45. Kita masuk pada pasal berikutnya, pasal yang ke-46. Faslun. Pasal. Idza qara'a ayata sajadati fi sholati qabla al-fatihati sajada. Apabila dia membaca ayat sajadah di dalam sholat sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ya, mungkin saja terjadi karena lupa atau yang semisalnya, membaca surat atau ayat dari Al-Quran sebelum Al-Fatihah. Apabila yang dia baca adalah ayat sajadah, ya, maka dia boleh sujud tilawah. Walaupun dia membaca suratnya atau ayat sajadahnya itu sebelum surat, sebelum membaca surat Al-Fatihah, dia boleh sujud sajadah. Nah, bi khilafi ma law qara'aha fir ruku' was sujud. Berbeda apabila dia membacanya, membaca ayat sajadah ketika rukuk dan ketika sujud. Misalkan rupa, ketika rukuk dan sujud membaca Al-Quran, ya, ada ayat sajadahnya. Nah, maka kalau dia membaca ayat sajadah ketika rukuk dan ketika sujud, maka tidak boleh sujud tilawah. Fa innahu la yajuzu an yasjuda, maka dia tidak boleh sujud tilawah kalau membaca Al-Qur'an atau ayat sajadahnya ketika ruku dan ketika sujud. Li annal qiyama mahallul qira'ah. Karena ya, tempat membaca Al-Quran atau ayat itu adalah ketika berdiri, ya. Bukan ketika ruku dan bukan ketika sujud. Nah, tapi membaca Al-Quran itu baik surat Al-Fatihah ataupun surat yang lainnya adalah ketika berdiri. Nah, kemudian walau qara'a as-sajadata fahawa liyasjuda fashakka hal qara'a al-fatihah. Sekarang apabila dia membaca ayat sajadah, dia membaca surat yang padanya ada ayat sajadah, kemudian dia mau sujud tilawah dan dia sudah merunduk atau sudah mau menjatuhkan dirinya untuk sujud. Ketika mau menjatuhkan dirinya untuk sujud, syakka, dia ragu, hal qara al-fatihah, apakah dia sudah membaca surat Al-Fatihah ataukah belum. Fa innahu yasjudu litilawah. Kalau kondisinya seperti ini, maka dia boleh sujud tilawah. Boleh sujud tilawah, summa ya'udu ilal qiyam. Kemudian setelah sujud tilawah, dia berdiri lagi, ya. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Ya. Karena dia ragu tadi membaca atau belum. Ya. Tapi ragunya ini ragu yang benar-benar ragu, bukan ragu naam dari wasawis syaitan, ya. Dia sudah membaca Al-Fatihah tapi setelah membaca Al-Fatihah ragu, ya. Sehingga dia membaca Al-Fatihah beberapa kali di dalam sholatnya. Nah, ini waswas syaitan. Namun jika dia benar ragu, ya, dia membaca ayat sajadah, kemudian mau sujud, ragu apakah dia sudah membaca Al-Fatihah atau belum, maka boleh dia melanjutkan sujud tilawahnya. Setelah itu dia berdiri, na'am, dan membaca surat Al-Fatihah. Fayaqra'ul Fatihata. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kenapa tadi dia boleh melanjutkan sujudnya, sujud tilawah, ya? Nah, padahal dia ingat belum membaca surat Al-Fatihah misalkan. Nah, kenapa enggak langsung berdiri lagi kemudian membaca surat Al-Fatihah? Nah, li'anna sujudat tilawah la yu'akhir, karena sujud tilawah tidak boleh ditunda. Sehingga kalau dia membaca ayat sajadah, ya setelah itu dia sujud, sujud tilawah. Tidak ditunda, tidak ditunda karena dia ingat belum baca Al-Fatihah, kemudian baca Al-Fatihah dulu, kemudian setelah itu dia sujud tilawah. Nah, itu enggak boleh, karena itu namanya ditunda. Sedangkan sujud tilawah la yu'akhir, tidak boleh ditunda. Dia dilakukan setelah membaca ayat sajadah. Nah. Paham ya? Nah. Walaupun yang seperti ini jarang terjadi, ya, cuman jika terjadi ya hukumnya seperti ini. Nah. Dia membaca ayat sajadah, kemudian mau sujud, ingat belum baca Al-Fatihah. Maka apa? Boleh dia sujud tilawah dulu, kemudian selalu berdiri, setelah itu berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah. Nah. Dan seterusnya. Selesai dari pasal yang ke-46. Pasal berikutnya, pasal yang ke-47. Insyaallah mafhum ya. Sulit? Berat? Hah? Paham tuh mulalah? Naam, fahimna. Pasal berikutnya, pasal yang ke-47. Ini lebih pendek lagi pasal ini. Hanya dua baris. Lau qara'a ayata sajadati bil farisiyah la yasjud indana. Apabila dia membaca ayat sajadah dengan bahasa Persia, maka tidak perlu sujud tilawah. Indana, ya. Naam, di sisi kami atau menurut kami, ya. Itu dalam madhab Asy-Syafi'iyah, ya. Orang yang membaca ayat sajadah dengan bahasa asing, ya, bukan dengan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, ya, maka tidak perlu sujud. Nah, misalkan dia membaca terjemahan, misalkan terjemahannya ayat sajadah, ya, maka gak perlu sujud tilawah. Nah, kama law fassara ayata sajadatin, sebagaimana apabila dia sedang menafsirkan, sedang menjelaskan tentang ayat sajadah, maka dia pun enggak perlu sujud, sujud tilawah. Wa qala Abu Hanifah yasjud. Di sana ada pendapat yang lain, yaitu pendapatnya Abu Hanifah, beliau berkata yasjud, boleh dia sujud. Ketika membaca ayat sajadah dengan bahasa asing, nah, atau ketika menafsirkan ayat sajadah, ya, boleh dia sujud. Nah, namun yang sahih, na'am la yasjud, tidak perlu sujud tilawah jika dia membacanya dengan bahasa asing, ya, misalkan sedang membaca terjemahannya. Nah, demikian pula ketika dia sedang menafsirkan, nah, maka tidak perlu juga untuk sujud tilawah. Selesai dari pasal yang ke-47. Yang berikutnya, pasal yang ke-48. Faslun. Idza sajadal mustami'u ma'al qari'i la yartabitu bihi wa la yanwil iktida'a bihi. Apabila mustami', orang yang menyengaja ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an, Apabila mustami dia sujud bersama qari, bersama orang yang membaca ayat sajadah, la yartabitu bihi, ya, maka tidak saling berkaitan antara satu dengan lainnya atau antara mustami dengan qari. Walayan wil iktida'a bihi, dan tidak perlu berniat ingin mengikuti qari. Ya. Walahur rafu'u ma'as minas sujudi qoblah, dan boleh bagi dia untuk mengangkat kepalanya dari sujud sebelum qari'nya, sebelum si pembaca Al-Qur'annya. Ini pasal ini menjelaskan tentang bolehkah orang yang mustami yang ikut sujud bersama qori, bolehkah dia mengangkat kepala duluan sebelum qori-nya, ya. Nah. Al-jawab boleh, ya. Boleh mustami pendengar dia mengangkat kepalanya lebih duluan daripada qori-nya. Nah. Ya, demikian karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dan juga ini bukan sholat. Kalau sholat gak boleh, ya. Kalau di dalam sholat gak boleh, nah. Kalau di dalam sholat gerakan makmum harus setelah gerakan imamnya, nah. Tapi kalau di luar sholat, ya, nah, boleh bagi mustami' yang mendengarkan bacaan ayat sajadah dia mengangkat kepalanya duluan, ya, sebelum pembacanya, nah, boleh, ya. Karena hukumnya tidak sama dengan hukum sholat. Nah. Kemudian pasal berikutnya, pasal yang ke-49, masih tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ini sampai pasal yang ke-52. Baik, kita lanjut. Pasal yang ke-49. La tuqrahu qira'atu ayati sajadati lil imami indana sawa'an kanatis salatu sirriyah au jahriyah. Tidak dibenci, ya, membaca ayat sajadah bagi imam, ya, indana, ya, menurut kami, itu dari kalangan madhab syafi'iyah. Maknanya boleh imam membaca ayat sajadah, nah, di dalam sholat. Sama saja sholatnya sholat sirriyatan, sholat sirri yang bacaannya lirih seperti duhur, asar, au jahriyatan, atau sholatnya adalah sholat yang jahriyah, sholat yang bacaannya dibaca jahr seperti maghrib, isya, subuh. Wa yasjudu mata qara'aha, dan boleh bagi imam dia sujud tilawah kapanpun dia membaca ayat sajadah, baik di dalam sholat sirriyah atau sholat jahriyah. Hadza qaulu Syafi'i ya wa ghairihi, dan ini mazhabnya Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala membolehkan imam membaca ayat sajadah di dalam salat, baik salat sirriyah atau salat jahriyah. Dan boleh setelah membaca ayat sajadah dia sujud tilawah, walaupun dalam sholat sirriyah ataupun dalam sholat jahriyah. Ini madhabnya Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa qala Malik, dan berkata Al-Imam Malik rahimahullah, yukrohu dhalika mutlaqan. Kata Imam Malik, makruh ya. Makruh secara mutlak. Artinya secara mutlak makruh, baik dalam sholat sirriyah atau dalam sholat jahriyah. Ini pendapatnya Imam Malik. Naam rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau tidak membolehkan membaca ayat sajadah bagi imam ya, di dalam sholat jahriyah atau sirriyah. Nah, namun pendapat ini menyelisihi dalil ya, menyelisihi adillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membaca ayat sajadah ya, dalam surat Idza sama'u syaqqat ya. Kemudian sampai pada ayat sajadah, kemudian beliau sujud. Dalam salat apa ini? Dalam salat Isya. Nah, dalam salat jahriyah, ini menunjukkan bahwasanya dalam salat jahriyah beliau pernah melakukan sujud tilawah, membaca ayat sajadah dan sujud tilawah. Sehingga pendapat Imam Malik nah ya, tertolak ya, menyelisihi adillah, karena beliau menyebutkan makruh secara mutlak baik dalam sholat sirriyah atau jahriyah. Kemudian waqala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, yukrahu fi sirriyah dunal jahriyah. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, makruh ya, imam membaca ayat sajadah dalam sholat sirriyah, dunal jahriyah, bukan pada sholat jahriyah. Nah, jadi kalau Abu Hanifah rahimahullahu taala merinci, kalau dalam sholat sirriyah makruh ya, imam membaca ayat sajadah. Adapun dalam sholat jahriyah ya, maka boleh nah, membaca ayat sajadah. Nah, dan ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan ini pendapat yang benar. Naam insyaallah ya. Bahwasannya naam dalam salat sirriyah ya, makruh bagi imam untuk membaca ayat sajadah dan sujud tilawah dalam sholat sirriyah. Ya. Adapun dalam sholat jahriyah, ya, maghrib, isya, subuh, maka boleh. Nah, yang demikian karena Nabi SAW pernah melakukannya dalam sholat jahriyah, yaitu dalam sholat isya. Beliau pernah, nah, sholat isya membaca surat Idza sama'u syaqqat. Kemudian beliau sujud. Nah, dalam surat ini yaitu setelah membaca ayat sajadah dalam surat ini beliau sujud tilawah. Baik. Adapun dalam sholat-sholat sirriyah maka hendaknya imam ya, nah, tidak melakukan sujud tilawah dalam sholat sirriyah. Yang demikian karena ya akan membuat makmum bingung ya, ini apa ini? Ini sujud sholat apa sujud apa? Ya, nah, bingung makmumnya. Ya. Ini alasan pertama. Alasan kedua, tidak ada riwayat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada riwayat yang sahih. Ya. Nah, tidak ada riwayat yang sahih. Kalau riwayat yang lemah ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sujud tilawah dalam sholat duhur. Nah, akan tetapi riwayat ini lemah. Nah, terputus sanadnya. Sehingga, nah, tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud tilawah dalam sholat sirriyah. Tidak ada riwayat yang sahih. Nah, adapun yang ada riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Nah, sujud tilawahnya beliau dalam sholat jahriyah, bukan dalam sholat sirriyah. Taib. Hadza huwa shawab, insya Allah. Inilah yang benar, insya Allah. Kemudian pasal berikutnya faslun, pasal yang ke berapa? Ke 50. La yukrahu indana sujudut tilawati fil awqatil lati nuhya anis salati fiha. Tidak makruh menurut kami, ya, melakukan sujud tilawah pada waktu-waktu yang dilarang sholat padanya. Nah, gak masalah melakukan sujud tilawah pada waktu-waktu yang dilarang sholat padanya. Ada berapa waktu yang dilarang sholat padanya? Yaitu sholat sunnah mutlaqoh maksudnya. Kapan? Ba'dal asr, ya. Ba'dal asr sampai maghrib. Nah. Kemudian ba'da subuh sampai matahari sampai matahari terbit. Nah, setinggi satu tombak. Nah. Terus yang ketiga, ketika matahari pas berada di atas kepala, nah, sebelum tergelincir ke barat. Nah. Ini waktu-waktu yang dilarang sholat padanya, sholat sunnah mutlaqoh. Adapun sujud tilawah boleh, nah, boleh dilakukan, ya, ketika dia membaca ayat Al-Quran, ayat sajadah di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah mutlaqoh tersebut. Boleh dia sujud tilawah, ya, karena sujud tilawah bukan sholat. Sedangkan yang dilarang hanyalah sholat. Ya. Sedangkan sujud tilawah bukan sholat. Wabihi qala Syabi. Ya. Dengan pendapat inilah, naam, berpendapat Al-Imam Syabi. Ini pendapatnya Al-Imam Syabi dan juga pendapatnya Al-Hasanul Basri. Al-Imam Al-Hasanul Basri wa Salim Ibnu Abdullah, juga pendapatnya Salim bin Abdullah wal Qasim, juga Al-Imam Al-Qasim wa Atha, dan juga Al-Imam Atha wa Ikrimah, dan juga Ikrimah wa Abu Hanifah, dan juga ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah wa ashabur ra'i, ya, ashab ar-ra'i juga wa Malik fi ihdar riwayataini, dan juga ini pendapatnya Imam Malik dalam salah satu dua pendapat beliau, ya. Imam Malik punya dua pendapat, salah satunya ini. wahadah wassawab, dan ini yang benar. Bahwasannya apa? Tidak masalah melakukan sujud tilawah di waktu-waktu yang dilarang sholat padanya. Misalkan pada asar baca Quran, sampai pada sajadah boleh dia sujud tilawah. Atau pada subuh baca Al-Quran, sampai pada sajadah boleh dia sujud tilawah. Nah, walaupun itu adalah waktu-waktu yang dilarang untuk sholat padanya. Nah, yang dilarang adalah sholat, bukan sujud tilawah. Di sana ada pendapat lain, wa kariha dzalika ta'ifatun minal ulama. Ada yang sebagian, ada sekelompok para ulama yang menyebutkan hal itu makruh. Nah, makruh, enggak boleh sujud tilawah di waktu-waktu yang dilarang sholat padanya. Siapa saja? Minhum diantaranya Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar. Wa Sa'id ibn al-Musayyib, juga dari kalangan tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib. Wa Malik fi riwayatil ukhra, dan Imam Malik dalam riwayat yang lain. Karena Imam Malik ada dua pendapat. Wa Ishaq ibn Rahawi, juga pendapatnya Ishaq ibn Rahawi. Wa Abu Thawr, dan juga pendapatnya Al-Imam Abu Thawr alaihim rahmatullah. Ini sekelompok para ulama yang berpendapat makruh sujud tilawah di waktu-waktu dilarangnya sholat. Namun pendapat yang benar insyaallah pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, dan juga Al-Imam Malik dalam satu riwayat beliau, rahimahullahu ta'ala. Yang demikian karena sujud tilawah itu bukan sholat, sehingga boleh dilakukan di waktu-waktu tersebut. Kemudian pasal berikutnya, faslun, pasal yang ke-51. La yakumur ruku' maqam as-sujudi litilawati fi halil ikhtiyar. Ruku' itu tidak menduduki kedudukan sujud tilawah fi halil ikhtiyar, ketika dia dalam keadaan bisa sujud dengan sempurna. Jadi pasal ini menyebutkan tentang bolehkah sujud tilawah itu dilakukan dengan ruku. Dia membaca ayat sajadah, kemudian dia ruku. Bolehkah? Apakah ruku ini menduduki atau mewakili kedudukan sujud tilawah, ataukah tidak? As-sahih, ruku tidak mewakili dan tidak menduduki kedudukan sujud tilawah. Fi halil ikhtiar, ketika dia bisa melakukan sujud secara sempurna. Beda ketika tadi di atas kendaraan ketika safar. Maka yang seperti ini boleh. Taib. Dia memiringkan badannya seperti ruku, yang niatnya adalah isyarat sujud. Niatnya isyarat sujud. Adapun ruku itu sendiri, dalam keadaan normal, misalkan sedang di masjid atau sedang mukim, maka ruku tidak menduduki dan tidak mewakili sujud tilawah. Enggak boleh sujud tilawah dengan cara ruku. Fi halil ikhtiyar. Wa hadha madhhabuna wa madhhabu jamaahiril ulama minas salafi wal khalaf. Dan ini madhab kami, itu madhab Syafi'i, dan madhabnya jumhur para ulama, mayoritas para ulama, baik dari kalangan salaf, ulama terdahulu, wal khalaf atau ulama yang belakangan. Jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwasannya ruku tidak menduduki kedudukan sujud tilawah, tidak mewakili sujud tilawah. Artinya sujud tilawah ya sujud, ya, bukan dengan ruku. Hadha waswab, ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Nah, Imam Abu Hani, apa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya, jumhur mayoritas para ulama. Di sana ada pendapat lain, yaitu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Wa qala Abu Hanifah yaqumu maqamah. Kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ruku itu mewakili sujud tilawah. Jadi boleh sujud tilawah dengan cara ruku. Nah. Baik. Kemudian wa dalilul jumhur al-qiyas ala sujudis shalah. Nah. Sedangkan dalilnya jumhur, ya, yang tidak membolehkan sujud tilawah dengan cara ruku, dalilnya jumhur adalah mengkiaskan sujud tilawah kepada sujud di dalam salat. Artinya namanya sujud ya sujud. Nah, seperti sujud dalam salat. Bukan sujud tilawah dengan cara ruku, bukan. Nah. Hadza huwa shawab, pendapat jumhur mayoritas para ulama. Adapun pendapatnya Abu Hanifah tadi yang membolehkan sujud tilawah dengan cara ruku, nah, maka ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, ya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dia berdalil dengan firman Allah taala dalam surat Shad ayat 24, ya. Wa kharra raki'an wa anab. Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ya, wa kharra raki'an wa anab, ya. Kemudian wa kharra, ya, menjatuhkan dirinya raki'an dalam keadaan ruku wa anab. Nah, ini dalil beliau, ya, bahwasannya sujudnya dengan cara ruku. Nah, sujudnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam dengan cara ruku. Ini dalilnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Nah, karena disebutkan rokian, ya, dalam keadaan ruku. Namun jumhur, ya, menjawab pendalilan ini, ya. Jumhur, nah, para ulama menjawab pendalilan ini. Nah, di antara jawabannya bahwasannya, nah, ini syariat orang terdahulu, ya, syariat umat terdahulu. Nah, bukan syariat, nah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini jawaban pertama. Mereka juga menjawab dengan jawaban bahwasannya maksud rokian di sini adalah sujud. Fakhra rokiaw wa anab, makna rokian di sini adalah sujud. Rokian ay sajidan, wa kharra sajidan. Nah. Kenapa? Ya. Karena yang namanya khorro, ya, menjatuhkan diri, ya, itu untuk orang yang sujud, bukan untuk orang yang ruku. Nah, kalau orang yang ruku tidak dikatakan khorro dalam bahasa Arab. Nah, khorro dikatakan khorro ini bagi orang yang mau menjatuhkan badannya ke lantai, ya, mau sujud. Nah, ini dinamakan khorro. Sehingga makna rokian adalah sajidan, wa kharra sajidan. Baik. Sebagaimana ini pendapatnya mayoritas para ahli tafsir, ya. Nah, bahkan sebagian menyebutkan sepakat para ahli tafsir atau mufassirun bahwasanya yang disebut dengan atau yang di Maksud dengan makna rokian di sini adalah sajidan, bukan ruku tetapi sujud. Sehingga pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala lemah, ya. Yang benar adalah pendapat jumhur bahwasannya apa? Ruku tidak menduduki kedudukan sujud tilawah. Artinya tidak boleh sujud tilawah dengan cara ruku fi halil ikhtiar. Kemudian wa ammal ajiz anis sujud fayumi'u ilaihi kama yumi'u bisujudis shalah. Adapun seorang yang lemah, seorang lemah yang enggak bisa sujud, ya. Nah, seorang yang lemah enggak bisa sujud. Nah, maka dia boleh, ya, mengisyaratkan kepalanya, nah, untuk sujud tilawah. Sebagaimana dia mengisyaratkan kepalanya ketika sujud di dalam sholat. Nah, jadi, bolehnya mengisyaratkan kepala untuk sujud tilawah ataupun bolehnya sujud tilawah dengan cara ruku, ya, itu adalah untuk orang yang lemah yang tidak bisa sujud. Nah, adapun fi halil ikhtiar, ya, ketika mampu, ya, sujud, ya, maka tidak boleh sujud dengan cara ruku, tidak boleh sujud tilawah dengan cara ruku. Nah, adapun orang yang tidak mampu maka boleh. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Tinggal satu pasal lagi tentang sujud tilawah. Pasal yang ke-52, tapi ini panjang sehingga insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naam, dan kita cukupkan malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تفضل.